Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahmurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terus dan teruslah bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Amin. Kalau Allah ingin membimbing hamba-Nya dengan hidayah-Nya, maka hamba itu disenangkan dengan ilmu. Ilmu yang membuat dia mengenal Allah, lalu cinta, lalu ikhlas, lalu taat di jalan-Nya. Ilmu yang membuat dia cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menghidupkan sunnah-Nya. Ilmu yang membuat mereka saling cinta dengan orang-orang yang berilmu. Allahu Akbar walillahil hamd. Insyaallah hadirnya kita di majlis cahaya hati ini di antara Allah mencintai kita. Amin ya mujibas sa'irin. Hadir bersama kita guru-guru yang mulia, ikhwah fillah. Dan itulah guru yang sebenarnya. Ada saatnya mengajar, ada saatnya belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kembali. Kali ini bersama Ustaz Deden Muhammad Mahyarudin. Ya Allah ya Rabbana, intelektual muda. Amin Allah. Sangat faqih, tidak sebanding dengan usia beliau yang masih muda. Tapi karena mujahadah beliau dalam ilm, dalam kajian kitab-kitab kuning, sehingga beliau diberi oleh Allah kematangan dalam memahami sebuah kajian ilmu. Kita akan dengar dan kita akan saksikan nanti. Sebelumnya kita simak dulu taujih Rabbani. Taujih itu apa sih? Kalam Allah, nasihat Allah, peringatan Allah. Dengarkan dengan iman, insyaAllah kita mendapat rahmat dari santri Azikra Muhammad Syafi. Udah berapa juz sayang? Udah 13 juz. Silakan Nanda Muhammad Syafi'i. Surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Surah Ibrahim ayat 40. Doa Nabi Ibrahim agar senantiasa menegakkan sholat merupakan bagian dari rangkaian doa-doa Nabi Ibrahim yang sangat banyak dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 120 mensifati Nabi Ibrahim sedikitnya dengan tiga sifat. Pertama, ummatan, umat. Biasanya kosakata umat menunjuk bukan pada satu orang tetapi kepada banyak orang. Para ulama mengatakan Nabi Ibrahim disebut ummatan padahal satu orang, artinya memiliki semua sifat kebaikan yang dimiliki semua orang. Sehingga kosakata ummatan yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 120 itu mempunyai tiga tafsir. Pertama, yu'allimul khair, guru kebajikan. Itu penafsiran pertama kali dikemukakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Guru kebajikan artinya tidak semata-mata ada orang yang berbuat kebajikan kecuali orang tersebut berhutang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim adalah gurunya. Yang kedua, ummatan adalah panutan umat, ditafsirkan oleh Imam Ad-Dhahhak. Yang ketiga, pemimpin umat. Ummatan Nabi Ibrahim itu. Kemudian sifat yang kedua di dalam surah An-Nahl ayat 120 itu, qanitan lillah. Qanitan itu ditafsirkan juga oleh para ulama dengan tiga tafsir juga. Pertama, muti'an lillah, taat kepada Allah apapun itu dan tanpa bertanya lagi. Itu juga penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud, muti'an lillah, apapun tanpa bertanya lagi. Apapun tanpa bertanya lagi, kalau sudah Allah perintahkan, itulah budak. Sami'na wa ta'ala. Iya. Tidak perlu mencari atau mengetahui apa hikmahnya, karena hikmah yang sebenarnya adalah perintah itu sendiri. Itu yang dipahami oleh Nabi Ibrahim sebagai qanitan lillah, sebagaimana tafsir dari Abdullah bin Mas'ud tadi. Dan hikmah besarnya terasa setelah diamalkan perintah itu, bukan sebelum diamalkan. Penafsiran yang kedua dari kata qanitan lillah, yadumu alal ibadah, tidak pernah berhenti mengerjakan ibadah. Setiap nafas, setiap kedipan mata, setiap diam dan bergeraknya adalah ibadah. Itu qanitan lillah. Penafsiran yang ketiga, kasirat du'a. Qanitan lillah itu adalah banyak berdoa. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran dibanding nabi-nabi yang lain, maka Nabi Ibrahim adalah nabi dengan jumlah doanya yang paling banyak di dalam Al-Quran. Kasirat du'a. Kemudian sifat yang ketiga di dalam surah An-Nahl ayat 120 itu, sifat Nabi Ibrahim adalah hanifan. Hanifan pun juga mempunyai beberapa tafsir, di antaranya tiga. Pertama, mukhlison, ikhlas, sehingga tidak pernah kecewa dan tidak pernah berhenti mengerjakan amalnya karena ikhlas. Perhatikan, ikhlas tidak pernah kecewa dan tidak pernah berhenti melakukan amal ibadahnya. Mukhlisan. Penafsiran Muqatil bin Sulaiman. Yang kedua, Hajjan. Hanifan itu Nabi Ibrahim sebagai sosok yang mengerjakan ibadah haji. Itu agak unik penafsirannya. Karena memang betul, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Al-Imran tentang haji. Yang tidak berhaji, yang mengingkari kewajiban haji itu kufur. Jadi orang yang sudah wajib haji karena dia mampu, lalu dia tunda-tunda sampai dia mati, maka mati dalam keadaan kufur. Boleh dia milih mati Yahudi atau Nasrani. Betul. Mungkin saat ini penafsiran Hanifan dengan Hajjan sebagai yang haji itu sedikit aneh barangkali. Tetapi pada zaman Rasulullah sebenarnya praktek haji pun dilakukan oleh orang-orang musyrik, sehingga sebagian orang mukmin, apalagi ahlul kitab saat itu, merasa ada hal yang aneh. Tetapi ternyata syariat haji itu bukan syariat jahiliyah, tetapi syariat yang sudah diberlakukan sejak dahulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, penafsiran daripada Hanifan adalah mustaqiman ala tariqil haq, istiqomah terus menerus, kokoh dalam jalan kebenaran. Nabi Ibrahim sebagai ummatan, sebagai qanitan lillah, sebagai hanifan, menjadikan dirinya merasa perlu untuk berdoa sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 40 itu, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, menunjukkan pertama bahwa hanya dengan salat itulah, salat itu sudah termasuk di dalamnya zikir dan rangkaian ibadah yang lain. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengenakan as-shalah di sana itu syara'il Islam katanya. Hanya dengan sholat, semua sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim, ummatan, qanitan lillah, kemudian hanifan, itu bisa diwujudkan dalam diri seseorang. Yang kedua, selain menunjukkan pentingnya sholat, juga akan ada generasi yang mengabaikan sholat. Sehingga perlu doa khusus untuk itu. Surah Maryam misalkan. Surah Maryam ayat 59, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah, akan ada generasi yang menyia-nyiakan salat, sehingga perlu untuk didoakan. Bahkan Nabi Ibrahim yang ketiga dari doa ini, berdoa untuk anak cucunya, itu mengisyaratkan bahwa kesolehan seseorang itu bukan dibuat dari keturunan. Kesolehan seseorang juga bukan hanya ikhtiar semata, tetapi karena Allah menghendakinya akan menjadi soleh, menjadi istiqomah, bukan karena keturunan. Nabi Ibrahim seorang nabi, bisa jadi anaknya tidak soleh. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min zurriyati, dan wa taqabbal du'a, masih aja berdoa agar doanya diterima, karena ada kemungkinan doa Nabi Ibrahim pun tidak diterima. Wa taqabbal du'a, itu pelajaran untuk kita semua di bulan Zulhijjah, bulannya Nabi Ibrahim ini. Allahu Akbar. Hina tad'u anta abdi. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam hadis qudsi, tatkala engkau berdoa, engkau adalah hamba-Ku. Tatkala engkau berdoa, engkau adalah hamba-Ku. Karena doa itu belum diijabah saja sudah bernilai ibadah. Kenapa? Karena taat pada perintah Allah. Kan Allah sudah cukupi keinginan kita. Allah tahu hati kita. Ngapain kita berdoa? agama itu syariat, agama itu perintah, agama itu larangan. Allah perintahkan berdoa, berdoa, dan Allah menyukai hamba yang berdoa. Maka itu makin kuat iman seseorang. Hampir setiap, bukan hanya pikirannya, gerak hatinya adalah doa. Karena itu Arifin selalu menyebut pribadi zikir itu hatinya adalah doa. Apa yang dia lihat dia doa, apa yang dia dengar doa, apalagi zuriatnya. Maka boleh jadi kesolehan Ustaz Deden di usia muda sudah hafal Al-Quran. Umur berapa waktu hafal Al-Quran saja? 15 tahun ya? Umur 15 tahunan. 15 tahun hafal Al-Quran, menghafal kitab kuning, menguasai sekali kitab kuning. Karena itu beliau kalau melihat satu kata, tafsirannya banyak sekali. Duduk berjam-jam sama beliau betah. Allahu Akbar. Coba, kalau Allah sudah kasih hikmah pada seseorang, kecerdasan, faqih, ada perbedaan antara al-fahmu wal-faqh. Ada orang paham belum tentu faqih. Makanya disebut ahli fikih itu orang yang paham, yang mengamalkan ilmunya. Sehingga hikmah-hikmah dia dapat. There is difference between knowing the path and walking the path. Ada perbedaan yang jelas antara orang yang mengetahui jalan dengan orang yang berjalan pada jalan itu. Nah, beliau mengetahui dan berjalan pada jalan itu. Amin. Sehingga ilmu dan hikmah terus mengalir. Semakin disibukkan dengan ilmu, semakin matang dengan ilmu itu. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan. Jadi dakwah antum bukan hanya nasihat ini, tapi kehadiran antum dakwah bagi kami yang sudah tua-tua. Allah lihat sudah berjenggot, sudah pada putih semua jenggotnya. Makasih akhi Nanda Syafi'i. Terima kasih amal jariah yang terus mengalir. Ini silahkan akhi untuk pembangunan pesantren Jabal Sindur. Azikra, hubungi akhi Awaluddin 0856 90010. Ya Allah berkahi yang beramal jariah ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.